واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إخواني بارك الله فيكم الحمد لله dengan seiring berjalannya waktu Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatan baik yang zahirah maupun yang batinah. Terkhusus pada acara daurah yang sudah kita kenali bersama-sama yang kelima kalinya. Ba'da idnillah wa taufiqih. Dengan izin Allah dan taufiknya, alhamdulillah, daurah berjalan. Dan alima man alima wa jahila man jahil. Dengan pelaksanaan daurah ini, sekian banyak faedah, manfaat. Baik dari sisi ilmian, pengokohan ilmu, atau tatbiqian, penerapan ilmu, atau dari sisi lain berupa akhlakon, pembelajaran adab maupun akhlak, diketahuilah oleh orang-orang yang faham, dan berjalan begitu saja tanpa ada manfaat bagi orang-orang yang tidak memahami. Ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Maka pertama kali yang wajib bagi kita adalah syukurullah, mensyukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. La bihawlina, wala bikuwatina, wala bimalina. Terlaksananya daurah ini bukanlah dengan kekuatan kita dan juga bukan dengan harta yang dicurahkan, tetapi semata-mata bifadlihi wa rahmatih, dengan keutamaan Allah Jalla wa'ala dan rahmatnya lah daurah ini terlaksana. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini pula, saya diminta untuk mengucapkan syukur, yaitu kalimat syukur terhadap seluruh ikhwah yang ikut serta membantu menyukseskan pelaksanaan ini, sebagaimana pula yang telah disebutkan dan di awal kali diucapkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Di awal kali beliau membuka muhadarah, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Seseorang tidak bisa bersyukur kepada Allah tatkala ia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Maka sebagai bentuk ucapan syukur di pagi hari ini, kita ucapkan jazakumullah khairal jazak. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Ikhwani barakallahu fikum, bagi kita tentang kegiatan daurah ini, yaitu terlebih saya katakan bagi kita di sini ialah para panitia, bukanlah satu hal yang baru. Bahkan insyaallah pelaksanaan daurah ini merupakan satu kegiatan yang akan terulang. Yang berikutnya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala wa taufiqnya. Maka seperti yang diingatkan oleh para ulama, al-amalu, satu amalan yang di dalamnya ada dawam, dilaksanakan dengan terus-menerus, terulang, ini akan menyebabkan kepada sa'amah wal malal, kebosanan. Demikian pula seorang akan cenderung untuk bermalas-malas. Dan marilah kita jadikan bahwa acara daurah ini bukanlah semata-mata acara yang di situ kita harapkan sum'atan, kondangnya, tersiarnya, terdengarnya, tersebarnya kabar Ahlussunnah di Indonesia dalam setiap tahun mengadakan acara seperti ini. Tapi jadikanlah nau'un min anwa'il ibadah. Jadikanlah salah satu dari jenis ibadah. Fi talabal ilm, tafaqquh fid din. Minal ma'lum, satu hal yang diketahui bersama bahwa kalau hal itu merupakan ibadah, maka iringilah, dasarilah ibadah itu dengan apa yang sudah sering kita dengarkan tentang syurut qabulil amal, syarat diterimanya amal. Meskipun kita bukan orang-orang yang mubasyir, dalam artian bukan orang-orang yang kemudian memberikan muhadharah, tetapi sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, tatkala tidak ada sesuatu yang dijadikan oleh seorang wanita yang miskinah, kecuali dengan memberikan khidmah melalui putranya. Anas ya Rasulullah, khadimuk. Anas ya Rasulullah, yang akan membantumu. Lihat, di sini khidmah kepada seorang alim. Berkhidmah kepada seorang alim. Apakah dalam hal-hal yang kecil, menyiapkan mungkin tatkala akan keluar sepatunya, sandalnya, jika dia menggunakan. Mempersiapkan mungkin pakaiannya, jika seorang mungkin dia jauh dari keluarga. Atau hal-hal yang lain, mempersiapkan tempat dan yang lain. Jangan dikira perkara ini perkara yang kecil. Hal yang tidak ada arti. Maka, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau punya hak seorang alim tatkala mengajari kepada murid-muridnya, dan banyak yang dalam hal ini sekian orang-orang yang tidak memahami tentang urusan dakwah meminta haknya. Kalau saya mengajar, kalau saya sudah didudukan, sudah ditempatkan sebagai seorang alim, mungkin dengan bahasa kita sebagai ustaz, mana kewajiban kalian yang kalian tunaikan kepada saya? Tetapi Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan Anas, as sini, 10 tahun, kata Anas, khadimtu Rasulullah SAW, as sanawat, aku berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun, ma qala li qattu, tidak pernah berkata kepadaku, illam af'al, jika saya tidak berbuat, lima lam taf'al, kalau saya tidak mengerjakan sesuatu yang seharusnya saya kerjakan. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, kenapa kamu tidak kerjakan? Wa idza fa'altu syai'an, dan jika saya berbuat sesuatu yang mungkin apabila kita ukur itu satu kesalahan, satu inisiatif, dan ini sering kita jumpai ketika acara yang begitu marak, masing-masing berinisiatif dengan apa? pikirannya. Tapi seorang yang mendidik, ketika terjadi kesalahan tidak mengatakan, lima fa'alta, kenapa kamu lakukan seperti itu? Begitulah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan, yaitu si'atul sadr, kelapangan dada. Oleh sebab itu sering para ulama mengingatkan bahwa at-ta'assi bi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa bihadji nabi sallallahu alaihi wasallam, meniru, mencontoh pribadi Rasulullah itu bukanlah hanya semata-mata dalam hal peribadahan beliau, bagaimana sholatnya. Seorang mengira kalau sudah sholat tangannya diletakkan di atas dada, hadza sunni salafi. Seorang mengira ketika berpakaian dengan pakaian ghairu musbil, yaitu celananya atau pakaian di atas mata kaki, dengan jenggot yang dipanjangkan, dan yang lain dengan imamah yang terlilit di kepalanya, dikatakan hadza sunni. Ini seorang sunni, salafi, dan yang lainnya. Fa ikhwani, barakallahu fikum. Jadi marilah, dalam kegiatan-kegiatan yang semacam ini kita membutuhkan, bahkan lebih, karena sekian banyak pengaruh-pengaruh baik dalam pribadi kita maupun dari yang lainnya condong untuk terjerumus kepada apa yang disebut dengan penyakit-penyakit hati, riaan wasum'atan, seorang untuk ria supaya dikenal, liyuqal, supaya dikatakan, terlebih lagi kepada istilah yang lain, syuhrah, supaya dikenal, supaya tersohor, dan wal'iyadzubillah. Terkadang dengan posisi, kedudukan, jabatan yang ditempati seseorang, ihtiqarul akharin, merendahkan kepada yang lain. Lihatlah siapa yang lebih berhak untuk memposisikan dirinya, merendahkan yang lain. Andai kata boleh, ketimbang Nabi kepada khadimu, kepada Anas yang waktu itu menjadi khadim, tapi beliau tidak mengajarkan yang demikian. Dengan posisi beliau-beliau kemudian tidak ada posisi celah, kesempatan untuk kemudian merendahkan yang lain. Tapi justru diajari, justru diberikan sekian banyak dengan kelapangan dadanya. Ikhwani barakallahu fikum. Maka kembali, bahwa amal seperti ini bukanlah amal yang mudah. Sebagian terjadi iri, kecemburuan. Mungkin kepada asatidah yang ada. Tinggal menempati tempat, tidur, menerima makanan. Sementara yang lain lihat bagaimana harus di malam hari dia mempersiapkan makanan yang akan dipakai untuk pagi harinya. Apakah dia potong-potong apa? Tomatnya. Dia potong mungkin kentangnya dan yang lain. Dan ini, perkara ini jangan dikira bahwa hanya antum yang melakukan. Dahulu tatkala kita duduk dan belajar di markas Dammaj, dikenal di sana, apa yang disebut dengan giliran dalam membantu tabah, membantu tukang masak ma'had darul hadis bidang maj. Terkadang bagi yang tidak memahami tentang khidmahnya kepada saudaranya, itu dianggap apa? Kelelahan, kecapean, sia-sia. Kita yang sibuk di dapur, sementara yang lain apa? Sibuk di mana? Di mana? Di majelis. Mereka dapat ilmu, kita dapat apa? Kadang teriris pisau, luka yang kita dapatkan. Bau, andai kata yang kita potong itu bawang bombay, bawang merah, kan begitu. Tapi di majelis, ilmu yang mereka dapatkan. Dan semacam ini pernah tersampaikan keluhan seperti ini kepada Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala. Maka beliau memberikan motivasi. Jangan dikira hari ini kalian berkhidmah Jangan dikira kalian hari ini berkhidmah, yaitu membantu, menyiapkan makanan. Sekian banyak halaqat yang sudah siap. Kemudian kita mengambil nampan yang sudah disiapkan dengan nasinya. Kita bagi, berkhidmah kepada ikhwannya. Ini membutuhkan kepada kelapangan dada. Membutuhkan kepada kelapangan dada. Tidak memandang apakah orang-orang yang di kalangan mustafidin, orang yang sudah mustafid atau yang lain, atau yang orang baru belajar. Tetap bersilih ataupun silih berganti dalam memberikan khidmah. Beliau berikan motivasi, hari ini kalian berkhidmah, kalian perlu syukuri bahwa di hari esok kalian juga. Ya apa kan? Hah? Di hari esok ternyata kalian juga belajar. Dan ikhwan kalian yang lain bergantian yang menyiapkan kalian makanan. Tentunya semacam ini membutuhkan kepada kelapangan dada. Membutuhkan kepada as-sidq fi niyyah. Salah satu hal yang walaupun penyebutan ini andai kata ada yang memahami sebagai perihal yang tidak berkenan, tapi wallahualam min babi faedah. Salah satu murid yang pernah dan di masa-masa sebelumnya pernah menjadi seorang syekh yang tersohor, yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi, yang mungkin sebagian ikhwah faham tentang karya-karyanya, itu pernah berkhidmah di Damaj. Tanpa kemudian menjadi penyebab terlambatnya, terbelakangnya, tertinggalnya beliau dalam belajar. Ketika sampai kepada Syekh rahimahullah perihal Syekh Mustafa untuk berhenti dari memasak, thalabah yang ada di waktu itu, walaupun waktu itu anda tidak berjumpa, mengusulkan kepada Syekh, ya Syekh, jangan dihentikan Mustafa dari memasaknya. Nah, dikatakan masakannya enak. Coba. Dari situ para thalabah senang, walaupun sedikit jumlahnya. Kira-kira kalau kita masak, jadi juru masak, kemudian masakannya walaupun banyak jumlahnya, tapi menjadi sebab sekian banyak orang mengumpat tentang makanan yang ada. Sebagai sebab, kemudian kita mengumpat makanan yang ada, kira-kira bagaimana hati kita? Teriris. Ya tidak. Kita yang memasak, kemudian disalahkan dari sana, dari sini, dan sebagainya. Walaupun asalnya seorang, jika memang berkehendak kepada makanan, makan, jika tidak tinggalkan, kan begitu adabnya. Tapi jangan dikira kemudian, kalau asatidzah, itu harusnya kan sudah paham ilmunya. Ya akhi. Perkara ilmu. Perkara ilmu seorang tahu, itu juga belum menjadikan ukuran. Saat kemudian diuji seperti ini, seorang lapang dada. Jadi banyak yang mengusulkan, jangan dihentikan dari apa? Jadi juru masak, karena masakannya enak. Menjadi cinta. Tanpa menjadikan beliau terlambat, terbelakang dari belajar. Demikian pula Syekh Muhammad Al-Imam. Yang dikenal, kenapa gelar imam? Mungkin sebagian ada yang tidak paham. Dikatakan Muhammad Al-Imam karena di zamannya sudah menjadi imam. Yaitu menyelesaikan Al-Quran. Walaupun juga beliau sebagai juru dapur. Banyak yang dalam hal ini mengurusi dapur tetapi menjadi murid-murid beliau yang Masya Allah. Syekh Ahmad Al-Husabi yang sampai sekarang menjadi imam. Juga begitu di awalnya. Sekian banyak mustafidi. Jadi khabbas, yaitu yang membuat roti. Membuat roti ini bukan yang mudah. Di awal-awal, bayangkan, dua karung yang ukuran 50 kilo tepung itu, adonannya dengan tangan. Antum mampu? Hah? Salah satu seorang yang mustafi dalam mustalah, yang sampai sekarang masih ada, Hafizullah Ta'ala, Ahmad Al-Qadasi, yang pernah bermulazama langsung dengan Syekh dalam masa sekian banyak durus. Dan beliau sering memberikan faedah kepada kita. Begitu. Tahunan. Membuat adonan roti dengan tangannya. Walaupun sekarang sudah dimudahkan dengan mesin. Tinggal dimasukkan. Kasih air terus terputar saja dengan dinamo. Dahulu masih dengan tangan. Beberapa kali kita sempat dalam kondisi kelaparan meminta. Harapannya kalau orang-orang ajnabi, asing, dia bahkan diberikan syafaah ya. Melihat miskin, orang dari luar, minta seperti itu dikasihkan. Tidak. Karena memang sudah dihitung. Kalau sampai kemudian ada yang lebih, terus ada yang tidak dapat, siapa yang disalahkan? Kalau sampai sudah diukur tentang jumlahnya, terus ada yang lebih, siapa yang disalahkan? Walaupun juga banyak talabah yang di sana. Ya, walaupun masih kadang-kadang anak-anak. Jadi kalau pas saat dibagi, karena tidak kelihatan kepalanya, ya, satu nampan kadang-kadang 8 orang, itu kadang-kadang masuk di balik imamahnya, masuk di dalam bajunya, dengan mengatakan, saya belum. Kan begitu. Dan sebagaimana yang dikenali oleh sekian banyak ikhwah, roti yang dulu, di zaman dahulu, bagaimana keberadaannya. Yang waktu itu muridnya belum banyak. Sehingga kadang-kadang pembikinan roti, itu sepekan hanya 2 kali. Bayangkan. Roti yang hari ini dibikin, 3 hari berikutnya. Itu kalau langsung kita makan, mungkin gusi kita kalau tertusuk dengan roti tadi, seperti duri yang menusuk. Jadi kadang-kadang tatkala tidak ada pelunak, yang ada ialah kita lari ke keran-keran yang dipakai wudu untuk melunakkan tadi. Al-muhim, salah satu hal yang kita ambil faedah bahwa sekian banyak masyayikh, baik yang mungkin masih istiqamah di hari ini ataukah yang sudah terkena dengan fitnahnya dunia, itu tidak sedikit dari mereka yang dahulunya di awal-awal menjadi khidmah, menjadi khadim. Seorang yang membantu, mempersiapkan makanan terhadap yang lain. Fa barakallahu fikum. Jadi kita kenal bahwa Ahlussunnah dalam mencapai, walaupun bukan sampai kepada tingkatan kesempurnaan, dan juga tidak sampai kepada tingkatan keutuhan, tetapi amalan biqaulihi ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwa. Adanya ta'awun, tafahum, saling tolong-menolong, saling memahami satu yang lain. Tanazul, merendahkan diri. Tidak kemudian dengan kesenioran. Saya ini sudah kenal Ahlussunnah sejak mungkin tahun 90-an. Kamu kapan kenal? Saya dari dulu sudah dipanggil-panggil sebagai ustaz. Sekarang? Nah begitu. Jadi kadang-kadang tidak adanya tanazul. Ya akhi, apa jeleknya? Dan apakah kemudian merendahkan martabat seseorang? Apabila dalam satu masalah kemudian seorang tanazul. Apakah kemudian akan menjadi tinggi derajatnya kemudian seorang itu jika jadi dan senantiasa menjadi amiran, seorang penyuruh? Jadi dalam kegiatan Ahlussunnah kadang-kadang di sebutkan ada yang menjadi mas'ulnya. Dan ini anggotanya. Tapi tidaklah kemudian posisi dia seorang, apakah ketua atau menjadi mas'ul, kemudian dengan kedudukannya seorang dengan sewenang-wenang. Al-Muhim, kembali kepada apa yang telah kita sebutkan sekian kisah yang ada, baik tentang berkhidmahnya Anas radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap khadimah, ini menjadikan pelajaran bagi kita. Baik seorang berkhidmah kepada orang yang alim atau seorang alim ketika mendapatkan seorang khadim, perhatikan bagaimana hajjun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kembali, kalau acara-acara seperti ini semuanya marilah kita niatkan dengan keikhlasan. Dan ini suatu hal yang terberat, ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh perkara yang berat. Mungkin saat berjalan, di tengah-tengah berjalan, perjalanan yang terjadi, kita bisa meluruskan niat kita. Tapi setelah selesai acara, muncul sekian banyak bisikan-bisikan syaitan menggoda kepada kita. Yang kedua, perihal tentang mutaba'atul rasul. Tadi yang kita sampaikan, bahwa mutaba'at Rasul, jangan difahami bahwa seorang semata-mata mungkin memanjangkan jenggotnya, kemudian ketika sholat meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, sudah dikatakan sunni salafi. Tapi marilah kita juga terapkan sunnah-sunnah mutaba'at Rasul dalam perkara bermuamalah terhadap ikhwannya, terhadap sesamanya, terhadap yang di atasnya, terhadap yang di bawahnya, dan juga dengan acara-acara yang semacam ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan masing-masing apa yang telah diperbuat fi mizani hasanatihi, sebagai timbangan kebaikan-kebaikan yang ada. Jangan dikira satu amalan yang rendah, amalan yang mungkin banyak orang yang tidak melirik. Karena ini juga penyakit. Ini juga penyakit. Saat daurah, saat acara-acara besar semacam ini, kalau tidak ada taufik minallah, tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, setiap orang ingin masuk dan ditempatkan di tempat-tempat yang disilakan apa? Dilirik oleh banyak orang. Ya tidak? Banyak yang kemudian menginginkan ditempatkan, diposisikan di tempat-tempat yang dilirik oleh banyak orang, dilihat banyak orang. Demikian pula apa yang diibaratkan oleh masal yang ada pada orang-orang Arab. Tatkala seorang diberikan kedudukan, diberikan posisi, atau masing-masing orang ingin diberikan posisi dan kedudukan, kama qala ba'duhum, idza anta amir wa ana amir, faman yasuqul hamir. Setiap masing-masing ingin menjadi penyuruh, setiap masing-masing ingin memerintah. Kalau si fulan memerintah, yang ini juga memerintah, terus siapa yang akan melaksanakan perintah tadi? Ikhwani barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini menggugah kepada kita semua dan menjadi koreksi bagi kita semua. Ingat bahwa amalan ini bukanlah hanya sekali ini saja, biidnillahi azza wa jal, wa insyaallah terus akan berjalan. Dan diingatkan bahwa satu amalan yang apabila bentuk kegiatannya ialah terus-menerus. Ini tempat-tempat yang condong kepada apa? Kebosanan dan kejenuhan. Tanpa kesabaran, tanpa keimanan, tanpa niat yang benar, semua tadi akan terkalahkan. Yang kemudian seorang akan meninggalkan. Apakah yang diistilahkan dari dulu saya ini hanya jadi tukang sapu? Dari dulu saya ini hanya diposisikan sebagai tukang masak dan seterusnya. Attaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ahabbul a'mal indallah dawamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah satu amalan yang dilakukan terus-menerus keistiqomahan, walaupun bentuknya hanyalah kecil atau sedikit. Dan ini sesuatu yang menjadi syaq, hal yang menjadi berat bagi semua orang. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang memang Allah jalla wa'ala berikan rahmat kepadanya. Demikian pula mujahadatun nafs, upaya untuk memerangi sifat-sifat. Apakah itu berupa takabburan, kesombongan, apakah berupa riaan, untuk didengar supaya jadi orang yang populer dan yang lainnya. Ini juga bukan hal yang dikeluhkan oleh orang-orang yang kualitasnya, kapasitasnya, derajatnya, lingkungan yang mempengaruhinya seperti kita. Telah diucapkan As-Sawri rahimahullah, ma'alasu syai'an asyadu alaiya minan niyyah. Tidak ada sesuatu perkara yang saya ingin berupaya supaya baik, supaya lurus, mengobati, membenarkan, yang sangat berat ketimbang perkara apa? An-niyyah. Kalau seperti dikeluhkan oleh sekian banyak ulama jahabida, para ulama yang dikenal baik sisi ilmunya, amalannya, ibadahnya, zaman, kurun, waktu, kondisi yang terbaik, terlebih. Tentunya bagi kita lebih pantas untuk mengatakan demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada faedah, baik bagi pribadi saya maupun yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbala minna wa minkum al-amal wa salihat. Semoga Allah Jalla wa'ala mengkabulkan atas apa yang kita amalkan dari amal-amal saleh, dan mudah-mudahan menjadikan timbangan yang baik di sisinya kelak dari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Nah, bagaimana Ustaz Abdul? Fadal Ustaz. Malah. Allah. Baik, jazakumullahu khairan.